Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali membaca fawaid dari surat Fatihah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di mana kita sudah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga ihdinash shiratal mustaqim. Disebutkan bahwasanya ayat yang tersebut adalah merupakan bantahan kepada seluruh ahlul bid'ah, yaitu ihdinash shiratal mustaqim, seperti yang telah disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa ammal ayatani al akhiratani fa fihima minal fawaidi dzikru ahwalin nas. Kata beliau, adapun dua ayat yang terakhir yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut, maka di dalam dua ayat tersebut ada beberapa faidah. Minal fawaid, ada beberapa faidah, yaitu kata beliau, zikru ahwalin nasi, yaitu penyebutan tentang keadaan-keadaan manusia, yaitu bentuk-bentuk manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut. Kata beliau menjelaskan di sini, qasamahumullahu ta'ala thalathata asnafin. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi tiga kelompok. Itu manusia secara umum dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tiga golongan, tiga kelompok. Yang pertama adalah mun'amun 'alaihim. Itu mun'amun 'alaihi. Yang pertama adalah kelompok yang mendapatkan nikmat, itu mun'am alaihi, itu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa mahdubun alaihi, itu orang yang mendapatkan murka, itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wadallun, itu orang yang sesat. Ini tiga jenis golongan manusia berdasarkan surat Al-Fatihah dua ayat yang terakhir. Ini Allah Subhanahu wa taala mengkelompokkan manusia menjadi tiga kelompok. Ada yang mun'am alaih, ada yang mahdubun alaih, dan juga ada yang dalun, yang diberikan nikmat, yang dimurkai, kemudian ada juga yang sesat, itu yang sesat jalannya. Kata beliau di sini menjelaskan, fal mahdubu alaihim, maka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan ghadab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah ahlu ilmin laisa ma'hum amalun. Orang yang memiliki ilmu, laisa ma'hum amalun, akan tetapi tidak memiliki amal. Berilmu, berilmu, mencari ilmu, akan tetapi tidak pernah mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Maka orang yang seperti ini dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari orang-orang yang mahdubu alaihim, itu orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waddalun, kemudian yang sesat, ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun. Sementara addalun, itu orang-orang yang tersesat, adalah ahlu ibadatin, itu orang-orang yang ahli ibadah, mereka ini gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa ma'aha ilmun, akan tetapi tidak ada bersama ibadah yang dikerjakan oleh mereka ilmu, itu tidak ada ilmu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kelompok yang bertentangan, yang satunya memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, yang satunya beribadah mengamalkan ilmu, mengamalkan beramal akan tetapi tidak didasari, dilandasi dengan ilmu. Yang satu digelari dengan al-maghdubu alaihim, kemudian ad-dhalun itu ada, ataukah yang kedua adalah disebut dengan ad-dhalun, itu orang-orang yang sesat. Kemudian kata beliau, wa idza kana sababun nuzuli fil yahudi wan nasara fa hiya kullu man ittasafa bidzalik. Kata beliau, wa idza kana sababun nuzuli fil yahudi wan nasara, dan kalaupun sebab turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, diberikan kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang Nasrani, mereka gemar untuk melakukan ibadah namun tidak dilandasi dengan ilmu. Walaupun kata beliau, ayat tersebut turunnya berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, fahiya kullu man ittasafa bidzalik, maka ayat tersebut berlaku bagi setiap orang yang bersifat dengan sifatnya mereka, dengan sifat yang seperti itu, yaitu memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, ataukah beramal namun tidak dilandasi dengan ilmu. Maka dua kelompok ini termasuk dari pengikutnya al-mahdub alaihim ataukah ad-dhalun, dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Ini apa yang disebutkan oleh beliau. Karena tentunya walaupun ayatnya turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, maka yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz tersebut bukan berdasarkan kekhususan turunnya ayat tersebut. Ini yang menjadi ibrah dalam ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan ucapan beliau, ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tiga kelompok yang disebutkan di awal tadi. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "An-nasu imma mun'amun 'alaihim wa imma maghdubun 'alaihim wa imma dhallun." Manusia, kata beliau, mungkin bentuknya adalah termasuk dari golongan mun'amun alaihim, orang-orang yang diberikan kenikmatan. Ataukah yang kedua, yaitu orang yang mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah yang ketiga, kata beliau, yaitu orang-orang yang sesat. Ini manusia, tidak keluar darinya. Imam mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah orang yang sesat. فالمنعم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل. Maka orang-orang yang dikenal dengan mun'amu alaihim, itu yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang yang mengambil ilmu dan juga mengamalkannya. Itu mereka menuntut ilmu kemudian diamalkannya. Tidak hanya menuntut ilmu namun tidak diamalkan. Mereka menggabungkan dua perkara ini, yaitu berilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mun'amun alaihim. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-maghdubu alaihim. Sementara al-maghdubu alaihim, itu orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Humul ladhina akhadul ilma wa tarkul amala. Itu orang-orang yang mengambil ilmu, orang yang belajar ilmu, menimba ilmu, namun meninggalkan amalan, itu meninggalkan beramal, tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Sehingga dikarenakan seperti ini, dia adalah orang yang maghdub, itu orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah berilmu dan meninggalkan amalan. Wadhallun, sementara orang yang dhallun, orang yang sesat adalah humul ladina akhadul amala wa tarakul ilma. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu, mengambil amalan, itu beramal maksudnya, wa tarakul ilma, dan meninggalkan untuk menuntut ilmu. Tidak mau untuk menuntut ilmu namun semangat untuk beramal. Ini ad-dhalun, itu orang yang sesat. Orang beramal tanpa ada ilmu tentu adalah orang yang sesat, tidak mengetahui bagaimana cara yang beramal dengan benar, yang sesuai dengan bimbingan yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tiga golongan manusia yang telah disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala selanjutnya, anta tas'alullaha ayaj'alaka ma'al mun'ami 'alaihim. Maka engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu, menjadikan engkau termasuk bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan. Itu termasuk bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan. Itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka? Sebatas apa yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu mereka adalah orang-orang yang akhadul ilma wal amala. Itu orang yang menimba ilmu, belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang kita minta tiap harinya. Itu paling sedikit 5 kali. Berapa kali? 17 kali. Itu sehari semalam sedikitnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat 5 waktu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang mun'amun alaihim. Wa ayyujannibaka tariqal mahdubi alaihim wa tariqad dalin. Dan engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar Allah Subhanahu wa taala yujannibaka, itu menjauhkan dirimu dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan juga jalannya orang-orang yang sesat. Itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari dua kelompok yang sesat, yaitu yang dimurkai dan juga orang yang sesat. Wa hadhihi suratun 'azimatun. Dan ini adalah merupakan surat yang sangat agung, kata beliau. Itu surat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang sangat agung, kata beliau. Walidzalika faradaha Allahu 'alaika fi kulli rak'atin. Limadza? Li'ajli ma fiha min hadhihi al-asrar. Kata beliau, dikarenakan surat yang agung seperti itu, karena agungnya surat Al-Fatihah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menfardukan kepada engkau, Allah mewajibkan kepada engkau fi kulli rak'atin, itu pada setiap rakaat untuk membaca surat Al-Fatihah tersebut. Lima aja, kata beliau. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menfardukan untuk kita membaca pada setiap rakaat surat Al-Fatihah? Yaitu jawabannya adalah li ajli ma fiha min hadhil asrari. Itu dikarenakan terdapat rahasia-rahasia yang ada dalam surat tersebut. Itu di antara rahasianya adalah ini yang disebutkan oleh beliau, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikelompokkan bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan juga jalannya orang-orang yang sesat. Ini teringat tentang apa yang disebutkan oleh beliau di sini, itu walidzalika faradaha Allahu 'alaika. Teringat dengan kondisi anak-anak kita, yaitu anak-anak kita yang ada di sekitar ma'had sini, yang seringnya mungkin kita menyaksikan kalau mereka sholat 5 waktu, mereka ini ada yang memang sengaja telat ataukah yang lainnya, kemudian telat 4 rakaat atau 3 rakaat ini lebih cepat daripada kita yang cuma 1 rakaat. Ketika ditanya anaknya kenapa sholatnya cepat sekali, alasannya diantaranya ada yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ada juga yang terkadang membaca, juga terkadang tidak membaca. Artinya di sini kita mengingatkan kepada seluruh wali, seluruh orang tua yang kita semuanya memiliki anak yang seperti itu. Itu artinya kita memiliki anak-anak yang kondisinya seperti itu. Maka kita menasihatkan kepada mereka agar memperhatikan anak-anaknya. Itu jangan sampai kebiasaan yang seperti itu, sholat dengan tidak membaca surat Al-Fatihah, kemudian menjadi kebiasaannya sampai usia tuanya. Itu sampai usia tuanya ataukah usia mudanya. Yang mana kita mengetahui usia-usia muda yang seperti itu, kalau tidak dibiasakan untuk membaca yang seperti itu pun nanti tidak akan terlaksana. Itu sehingga kita menasihatkan kepada kedua orang tua, selain antum sudah menyerahkan kepada ma'had maka harus ada kerjasama yang baik antara ma'had dengan orang tua, yaitu memperhatikan kondisi-kondisi anak-anak kita semuanya. Dikarenakan seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, faedah yang luar biasa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ataukah digolongkan bersama orang-orang yang mun'am alaihim, itu termasuk orang-orang yang diberikan nikmat, dan juga dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan juga jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Sungguh sangat agung doa yang dipanjatkan oleh seseorang ketika membaca surat Al-Fatihah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, menyebutkan tentang jenis manusia yang pertama, itu al-maghdub alaihim, yang disebutkan oleh beliau, al-maghdub alaihim itu orang yang mengambil ilmu namun meninggalkan amalan. Kata beliau, orang yang seperti ini adalah wahumul yahudu wa man sara ma'ahum fi hadal midmar min hadihil ummah. Mereka adalah orang-orang Yahudi, itu orang-orang yang hanya belajar namun tidak beramal. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ini sebab turunnya ayat tersebut. Namun seperti yang sudah disebutkan tadi, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafadznya, bukan sebab turunnya ayat tersebut khusus kepada orang Yahudi. Maka karena lafadznya umum, beliau melanjutkan, wa man sara ma'ahum fi hadzal midmari min hadhil ummah. Mencakup pula, yaitu orang-orang yang bersama mereka, yang berjalan seperti jalannya orang-orang Yahudi, fi hadzal midmar, pada garis ataukah pada model yang seperti ini, min hadihil ummah, dari kalangan umat Islam ini. Itu orang-orang yang akhadul ilma wa tarakul amal. Itu orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, kemudian meninggalkan amalan. Alladzina ta'allamu walam ya'malu bi'ilmihim. Yaitu orang-orang yang menimba ilmu, belajar ilmu, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Jadi tidak hanya mencakup Yahudi, namun orang-orang yang sara nahjahum, itu orang-orang yang berjalan seperti jalannya mereka, orang-orang Yahudi. Apa jalannya orang Yahudi? Di antaranya adalah ta'allamul ilma walam ya'malu bi'ilmihim. Mempelajari ilmu, namun tidak mengamalkan ilmu mereka. Kemudian kata beliau, yang berikutnya itu ad-dalun, itu orang yang gemar beribadah namun meninggalkan ilmu. Disebutkan oleh beliau di sini, minhumus sufiyah al-mubtadi'ah al-mukharrifuna. Di antara mereka, orang-orang yang gemar untuk beribadah, itu selain pendolanya adalah orang Nasrani, di antara mereka adalah as-sufiyah, itu orang-orang sufiyah, al-mubtadi'ah, itu orang-orang yang mengadakan kebid'ahan, wal mukharrifun, dan juga orang-orang mukharrif. Itu mukharrif, ini adalah orang-orang yang sudah rusak akalnya. Itu sudah rusak akalnya. Bukan muharrif. Kalau muharrif adalah orang yang melakukan tahrif, melakukan perubahan-perubahan dalam agama Islam ini, merubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala ataukah makna-makna ayatnya. Adapun di sini mukharrif itu orang-orang yang sudah rusak akalnya. Maka mereka as-sufiyah dan juga al-mukharrifun, ini termasuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala ad-dallun. Itu orang-orang yang sesat, itu orang-orang yang sesat. Kenapa dikatakan sesat? Itu mereka gemar untuk melakukan ibadah namun tidak memiliki ilmu. Kulluhum yadkhuluna fid-dallin. Seluruhnya mereka ini masuk pada istilah ad-dallin, itu orang-orang yang sesat. Li'annahum yastaghiluna bil ibadati wa yatrukuna al-ilma. Dikarenakan mereka menyibukkan diri dengan beribadah, itu sibuk untuk melakukan ibadah, wa yatrukuna al-ilma, namun mereka meninggalkan ilmu, tidak mau belajar ilmu. Yaqulun, mereka menyatakan, al-ilmu yuzghiluka 'anil amali. Kenapa mereka tidak mau menuntut ilmu, justru menyibukkan diri dengan beribadah? Kata mereka, al-ilmu yuzghiluka anil amali, ilmu itu akan menyibukkan dirimu dari beramal. Kalau engkau menuntut ilmu, kapan akan beramal? Ini kata mereka. Ini subhatnya orang-orang Nasrani yang diikuti oleh orang-orang Sufiyah, al-mubtadi'ah dan juga al-mukharrifun. Alasan mereka, kalau menimba ilmu terus-menerus, kapan akan beramalnya. Sehingga mereka hanya beramal, namun melupakan ilmu. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menyebutkan tentang ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tentang walaupun turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Kata beliau, in kana sababu nuzuli al-mahdubi alaihim fil yahudi wad-dallina fin nasara fal-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sabab. Kata beliau, walaupun sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala al-mahdubi alaihim, itu bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, turunnya ini berkaitan dengan orang Yahudi, dan juga ad-dallin, itu bukan jalannya orang yang sesat, yaitu orang Nasrani, turunnya berkaitan dengan mereka. Maka kata beliau, walaupun turunnya kepada mereka, fal-ibratu bi'umumil lafzi, la bi-khususis sabab. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan kita adalah keumuman lafadznya. Keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Itu khusus ayat apa? Sebab turunnya ayat tersebut, ini memang khusus untuk Yahudi dan Nasrani, kaitannya dengan mereka. Namun yang diambil ibrah oleh para ulama adalah keumuman lafadznya, yaitu ketika dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-mahdubi alaihim, itu orang yang dimurkai adalah orang-orang yang meninggalkan amal namun mereka terus menuntut ilmu, berilmu dan tidak mengamalkannya, maka mencakup siapa saja yang bersifat dengan sifatnya mereka. Demikian pula yang beramal namun tidak berilmu, mencakup siapa saja yang sifatnya seperti itu. Beramal namun tidak dilandasi dengan ilmu. Sehingga dikatakan oleh beliau, yang menjadi ibrah adalah umumul lafad. Yaitu keumuman lafadnya, la bi khususis sabab, bukan dengan sebab turunnya ayat tersebut secara khusus. Kata beliau, walihada yakulu ba'dus salafi. Oleh karena itulah sebagian salaf, mereka menyatakan, mengamalkan kaidah tadi, al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sabab, yang menjadi ibrah adalah keumuman lafadznya, bukan sebab turunnya ayat tersebut secara khusus. Oleh karena itulah, sebagian para ulama salaf, mereka menyatakan, setelah mereka membaca al-mahdubi alaihim abdalin, itu menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kata mereka, man fasada min ulama'ina, fafihi syabahun minal yahud. Wa man fasada min ubbadina, fafihi syabahun minal nasara. Kata mereka, siapa saja yang rusak dari kalangan ulama'ina, dari kalangan ulama-ulama kita, itu orang-orang yang berilmu di antara kita, fafihi syabahun minal yahud, maka berarti ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa dikatakan ulama itu rusak? Itu berilmu, namun tidak mengamalkan ilmunya. Persis seperti siapa? Orang Yahudi. Sehingga dikatakan oleh mereka, man fasada min ulama'ina, fafihi syabahun minal yahud. Sebaliknya, wa man fasada min ubbadina, barang siapa yang rusak dari kalangan ubbadina, itu ahli ibadah di antara kita, fafihi syabahun minan nasara, berarti padanya ada keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Ibadah, itu ahli ibadah, dikatakan rusak, itu rusaknya adalah seperti rusaknya orang Nasrani. Beramal, namun tidak dilandasi dengan ilmu. Sehingga mereka mengamalkan kaidah yang disebutkan tadi. Al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi-khususis sabab. Ini ucapan para salaf di dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, as-salis, yang ketiga dari jenis manusia, adalah manittasofa bil-ilmi wal-amali, wahumul mun'amu alaihim. Yaitu orang-orang yang bersifat dengan ilmu, yaitu memiliki ilmu dan juga beramal, memiliki amal. Wahumul mun'amu alaihim, dan mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan al-mun'amu alaihim, itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha minal fawaid, dan di dalamnya terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah kata beliau, at-tabarru'u minal hawli wal quwwah, li'annahu mun'amun alaih. Di antara faedahnya adalah at-tabarru'u, yaitu berlepas diri dari al-haul, yaitu menyatakan bahwasanya dirinya memiliki kekuatan dan juga daya. Memiliki daya dan juga kekuatan. Li'annahu mun'amun alaihi. Karena dirinya adalah orang yang diberikan kenikmatan. Artinya mengakui bahwasanya kenikmatan tersebut datangnya adalah semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hauli, bukan karena kekuatan saya, bukan pula karena daya saya. Ini berlepas diri dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Menyatakan bahwasanya kenikmatan yang seperti ini adalah karena hasil usahaku sendiri, karena kecerdikanku sendiri, dan juga yang lainnya. Namun dia menyadari, yang mendatangkan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menyebutkan tentang manusia yang ketiga itu an-mun'amu alaihim. Kata beliau, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'i Allah wal rasulah, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yuti'illah war rasula, barang siapa yang mentaati Allah dan juga rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang digolongkan bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bersama orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka ini? Minan nabiyyina wasiddiqina wassuhada'i wassalihin. Itu dari kalangan para nabi, as-siddiqin, as-suhada'i wassalihin. Ini orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya apa? Ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-69, orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dari kalangan para nabi. Kemudian as-siddiqin, was-suhada'i was-salihin. Berarti maknanya apa? Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk digolongkan dengan golongannya para nabi. As-siddiqin, was-suhada'i was-salihin. Ini. Ayat ini menafsirkan, itu siratal ladina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu minan nabiyina, was-siddiqina, was-suhada'i was-salihin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas sekali menyebutkan, mayyuti'illaha war-rasulah, fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang digolongkan bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqin, was-suhada'i, was-salihin. Ini mereka. Kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan selanjutnya, haulai humul mun'amu alaihim. Mereka ini, itu an-nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada'i, was-salihin, mereka adalah al-mun'amu alaihim. Orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha aradta an takuna ma'hum, fajma' bainal ilmin nafi' wal'amalis salih. Kata beliau, maka jika engkau menginginkan agar engkau termasuk dari golongan mereka, itu termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka caranya adalah, kata beliau, fajma' bainal ilmin nafi' wal'amalis salih. Maka silahkan engkau mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang salih. Ini kalau kita menginginkan untuk digolongkan bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah kita menimba ilmu. Menimba ilmu, kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga ini nasihat bagi kita seluruhnya, para penuntut ilmu, agar kita semangat untuk belajar menimba ilmu dan juga semangat di dalam mengamalkan ilmu tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan kita menggabungkan antara ilmu dan juga amal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita, agar kita digolongkan bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada'i wa salihin. Kemudian kata beliau selanjutnya, وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, yaitu di dalam faidah yang disebutkan oleh beliau terkait dengan surat Al-Fatihah tadi yang terakhir, tiga golongan manusia, ada faidah yang lain yaitu kita akan berlepas diri menyatakan bahwasanya kenikmatan tersebut adalah datangnya bukan dari kekuatan kita ataukah daya kita, namun semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, yang seperti itu ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, itu إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِهِ إِهْدِنَا, dan juga ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, an'amta alaihim, dan juga ihdina, itu tunjukilah kepada kami. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan bahwasanya faidah yang disebutkan oleh beliau tadi, itu berlepas diri dari adanya kekuatan dan juga daya kita, karena kita adalah termasuk orang yang mun'amun alaihi, kata beliau, termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan, sehingga kenikmatan tersebut semata-mata datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak memiliki daya untuk mendatangkannya. Kata beliau, لِأَنَّ هَذَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيْسَ بِحَوْلِكَ وَلَا بِقُوَّتِكَ, karena ini semata-mata adalah fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kekuatanmu dan bukan pula hasil daya kekuatanmu. تَوْفِيكُكَ لِلْعِلْمِ النَّافِي wa tawfiquka lil amali bil ilmi hada min Allah. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan taufik dirimu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal dengan ilmu tersebut, ini adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kekuatan kita, bukan pula dari hasil upaya kita. Lau sa'a rabbuka lakunta ma'al mahdubi alaihim aw minad dhalin. Kalau seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya engkau pun termasuk dari orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang tersesat. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang seperti itu. Falladhi an'ama alayka wa akhrajaka minat ta'ifataini wa ja'alaka ma'al anbiya'i was-siddiqina was-suhada'i huwa Allahu jalla wa ala. Kata beliau, maka yang telah memberikan kenikmatan kepadamu dan mengeluarkanmu dari dua kelompok yang sesat tersebut, al-mahdub dan juga ad-dhalin, serta menjadikanmu bersama para nabi as-siddiqin was-suhada, itu adalah semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diberikan nikmat. Dikeluarkan kita tidak termasuk dari kelompok yang dimurkai ataukah kelompok yang sesat, dan kita justru digolongkan bersama para nabi as-siddiqin was-suhada, ini semuanya adalah fadl minallahi subhanahu wa ta'ala. Hadza laysa bihaulika wala biquwwatika wa innama bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ini semata-mata bukan dikarenakan kekuatanmu, bukan pula dayamu, akan tapi ini semata-mata adalah datangnya dari fadl Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَنْتَ تُعَلِّكُ قَلْبَكَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, maka engkau harus menyandarkan hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menyandarkan kepada kekuatanmu dan juga dayamu. وَتَتَبَرَّأُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, dan engkau harus berlepas diri dari daya dan juga kekuatanmu kecuali engkau hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam nuniyahnya, "Law syaa'a rabbuka kunta aidan mithlahum, fal qalbu baina asabi'ir rahmani." Kalau seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya engkau pun akan seperti mereka, yaitu al-maghdub alaihim atau ka'ad-dhalin, Fal qalbu baina asabi'ir rahmani. Karena yang namanya hati, kata beliau, ini ada di antara jari-jemari ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala yukallibuha kaifa sa'a. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga seperti yang diingatkan oleh beliau di sini, kita mendapatkan nikmat yang besar, yaitu termasuk al-mun'am alaihim. Ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, la biquwwatina wala bihaulina, bukan karena kekuatan kita, bukan pula karena daya yang kita upayakan, namun semata-mata datangnya adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tinggal sedikit, insyaallah kita akan selesaikan pada kesempatan yang mendatang biiznillah Subhanahu wa taala. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.